Mitra Bisnis, sebagai negara tropis dengan 2/3 wilayah merupakan lautan dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sepatutnya berkelimpahan produksi garam. Faktanya, kita ada kebutuhan garam untuk konsumsi dan untuk industri, dan tiap tahun hampir 100% kebutuhan garam industri harus diimpor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan pangan Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda melihat hal ini? Kalau menurut saya ya, kita kan selalu bicara masalah potensi gitu ya. Tapi artinya kemampuan realitasnya kan kurang diperhatikan. Nah, kemampuan realitas itu kan berkaitan dengan siapa yang memproduksi garam, bagaimana memproduksinya. Yang memproduksi garam kan umumnya petani-petani garam kecil, ya kan? Dia kurang punya modal, sehingga dia menghasilkan garam dengan kualitas rendah. Kualitas rendah ini akhirnya untuk garam industri tidak diterima. Jadi dia hanya garam konsumsi. Nah, sekarang yang kita impor sebagian terbesar adalah garam untuk industri dengan kualitas yang baik, yang kualitas tinggi. Jadi kalau kita ingin, artinya pemerintah ingin meningkatkan kualitas garam petani garam baik, ya dibantu. Dan kami dengar seperti melalui BUMN itu ada program untuk meningkatkan kualitas garam dengan membantu dikasih alas plastik. Jadi dikasih alas plastik sehingga tidak tercampur dengan tanah. Dan itu lebih kualitasnya menjadi lebih baik. Dan kapasitasnya juga bisa lebih tinggi karena dengan alas plastik maka pembuatan garamnya menjadi lebih cepat. Untuk itu diperlukan bantuan permodalan. Karena misalnya seperti petani padi kan ada kredit untuk padi. Sedangkan untuk garam nggak ada kredit untuk garam. Jadi saya pikir melalui bantuan modal dengan pinjaman ke petani garam, sehingga nanti petani garam mampu untuk membeli plastik untuk alas dari pembuatan garam, itu kualitas dan kapasitas akan meningkat. Apa menurut Bapak yang menjadi kendala kita selama ini untuk bisa bersuasembada, khususnya sektor garam? Dulu kita kan punya PN garam. Jadi PN garam kan misalnya direvitalisasi lah, ya, untuk membantu petani garam untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Demikian pengamat kebijakan pangan Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.